بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Qanafitini azzakumullah. Kita masih berbicara tentang permasalahan seputar ru'yatul hilal, permasalahan yang berkaitan tentang melihat hilal untuk menetapkan satu Ramadan atau menetapkan satu Syawal. Terakhir kita membahas tentang masalah bid'ahnya hisab dan kebolehan menggunakan alat untuk mendekatkan pandangan kepada hilal menggunakan alat teropong atau yang semisalnya. Sekarang kita masuk pada permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang marak di kalangan kaum muslimin dan juga marak di kalangan orang-orang yang senantiasa berupaya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan permasalahan yang menjadi khilaf masyhur bainal ulama, khilaf yang sangat masyhur di kalangan para ulama, yaitu apabila terlihat hilal di satu wilayah, satu negara, apakah berlaku untuk wilayah-wilayah yang lain? Apakah berlaku untuk negara-negara yang lain di seluruh dunia ini? Ataukah hanya khusus untuk wilayah tadi saja? Atau negara tadi saja? Masalah ini, ikhwan fillah, azzakumullah, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama dengan ikhtilafan katsira, dengan perbedaan pendapat yang cukup banyak. Sampai Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala wa ghafara lah menulis secara khusus risalah tentang masalah ini, saking kuatnya khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada sekitar 8 pendapat ya, Pak, tentang permasalahan yang satu ini. Namun dari pendapat-pendapat yang ada ini, Pendapat yang terkuat ialah 3. Dari 8 pendapat tadi, pendapat yang paling kuat ialah 3. Dikarenakan kuatnya argumentasi-argumentasi, hujjah-hujjah, dalil-dalil yang mereka bawakan. Dan ini akan kita singgung insyaallah ta'ala, 3 pendapat ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bila hilal telah terlihat di satu negara, maka itu khusus untuk negara tersebut dan negara-negara yang satu matla' dengan dia. Maka masing-masing negara itu memiliki ru'yahnya sendiri-sendiri. Ini pendapat yang pertama. Dan ini fanabidina azzakumullah pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ikrimah Al-Qasim bin Muhammad Salim bin Abdullah bin Umar Ishaq bin Rahawai. Dan pendapat ini fanabidina azzakumullah dihikayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari para ulama ahlul ilm, dan beliau tidak menghikayatkan pendapat yang selain ini. Yani zahirnya menunjukkan Al-Imam At-Tirmidzi pendapat dengan pendapat ini. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau menghikayatkan pendapat ini satu wajah, satu sisi dari pendapatnya Syafi'iyah. Dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini adalah pendapatnya Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi wa Abu Hamid Al-Ghazali wal-Bandiniji, dan yang disahihkan oleh Al-Abdari Warrafi'i dan yang lain-lainnya dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Tamam, ini pendapatnya mereka. Ia mengatakan bahwasanya ru'ya tersebut itu khusus untuk negara yang melihat tadi, khusus untuk negara yang melihatnya dan negara-negara yang sesuai yang satu matlahnya. Pendapat ini fanabidina azakumullah, pendapat yang dirojihkan oleh Ibn Abdilbar dalam kitabnya Tamhid. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dan juga dalam Syarah Sahih Muslim, juga dirajihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan beliau menukil dari Ibnul Arabi Al-Maliki. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam. Juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Pendapat ini pula yang dipegangi oleh Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Dan di kalangan ulama sekarang yang berpendapat demikian ialah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', dan juga dalam Fatawa Fiqhil Ibadat. Juga dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il. Ijabatus Sa'il fi ahammil masail, wa huwa aidan ma'ruf Pendapat yang sangat ma'ruf dari beliau rahimahullah, ma'rufun lada talabatih, ma'ruf di kalangan para santri-santri beliau yang ada di Yaman. Inilah ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini. Banyak ya? Dari mulai yang terdahulu sampai yang sekarang ini. Kalau ru'iyah, kalau hilal terlihat di satu negara atau satu wilayah, maka ru'iyah tersebut berlaku untuk wilayah tadi saja atau negara tadi saja dan negara-negara atau wilayah-wilayah yang satu matlah dengannya. Argumentasi mereka ialah, yang pertama disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan takhtaliful matali' ittifaqi ahli al-ma'rifati bihadha. Yang namanya matla', tempat munculnya hilal, itu berbeda-beda dengan kesepakatan orang-orang yang mengetahui masalah ini. Yani mereka berhujjah dengan kesepakatan ahli falak bahwasanya yang namanya matla' itu berbeda-beda. Maka apabila matla'nya satu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa dengan ru'iyah negara tadi. Kalau tidak, maka tidak boleh dia menggunakan ru'iyah negara tadi, sebab beda matla'nya. Dengan dikarenakan matla'nya berbeda-beda, maka satu matla' itu satu hukum. Kalau melihat hilal, maka dia puasa. Kalau tidak, maka tidak. Maka wilayah-wilayah yang lainnya, negara-negara yang lainnya, yang beda matla', tidak boleh mengikuti ru'iyah negara tadi. Ada alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwasannya ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana tidak diketahui di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma jema'in yang menyelisihinya. Ini pendapatnya seorang sahabi yang mulia, dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya. Yakni ini berarti ijma' sukuti, kesepakatan diam di kalangan para sahabat. Karena tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menyelisihinya, seakan-akan itulah ucapan seluruh para sahabat. Begitu maksudnya. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam At-Tamhid. Alasan yang berikutnya, mereka mengatakan bahwasanya waktu-waktu harian itu berbeda-beda dari satu negara dengan negara yang lainnya. Ya kan? Berbeda-beda dengan kesepakatan kaum muslimin, juga dengan kenyataan yang ada. Maka apabila fajar telah muncul di arah timur, maka orang-orang yang di arah barat yang belum muncul fajarnya, tidak wajib atas mereka untuk berpuasa. Artinya apa? Boleh terus sahur. Saya pahami. Misalkan di daerah Sulawesi dan sekitarnya yang lebih timur daripada kita ya, waktu Indonesia Timur, mereka misalkan jam 4 pagi sudah terbit fajar, ya kan? Maka bagi mereka orang-orang yang di timur sana sudah waktunya untuk berpuasa, sebab telah terbit fajar shadiq. Sementara yang di wilayah barat, di waktu Indonesia Barat, itu masih jam 3 malam, ya kan? Selisih 1 jam, agar ya kan? 1 jam asli, agar yang rahmatullahi 1 jam. Kalau Ambon, Irian Jaya sana 2 jam selisihnya dengan kita. 1 jam misalkan, kita masih jam 3 malam. Di sini jam 3 malam itu belum apa-apa, masih malam. Fajar Shadiqnya belum muncul. Maka yang di timur sana sudah mulai berpuasa, sementara yang di barat sini belum berpuasa. Maka demikian pula yang namanya waktu-waktu dalam bulanan, tauqitul yaumi berbeda, maka demikian pula tauqitus syahri, waktu-waktu dalam bulanan juga berbeda-beda. Ini alasannya mereka. Adapun dalil yang mereka bawakan ialah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan Ramadan, yang menyaksikan masuknya Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa Ramadan. Ini ayat yang mereka bawakan. Istimbatnya bagaimana ya kawan? Sisi pendalilannya ialah dikatakan di sini bahwasanya yang diwajibkan untuk berpuasa ialah orang-orang yang syahadat syahra, orang-orang yang menyaksikan masuknya bulan, yang menyaksikan Ramadan telah masuk. Maka yang berpuasa ialah orang yang demikian ini keadaannya, dan orang-orang yang sudah matlah dengannya. Sementara wilayah-wilayah yang lainnya, negara-negara yang lainnya yang tidak satu matlah, tidak dikatakan menyaksikan. Ya kan? Nggak ngerti kok. Paham ya? Yang menyaksikan misalkan Indonesia, yang dikatakan syahida minkum syahra, yang menyaksikan masuknya bulan, ialah orang Indonesia saja. Misalkan begitu. Maka ya orang Indonesia tadi yang kemudian berpuasa sebab telah syahida, telah menyaksikan masuknya bulan. Sementara negara-negara yang lainnya yang enggak menyaksikan, yang enggak ikut dalam hukum ini. Jadi paham? Ada tugasnya mereka. Dalil yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dikarenakan melihat hilal, dan berbukalah kalian juga dikarenakan melihat hilal. Ini dalil yang mereka bawakan dalam hadis. Istimbatnya ialah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa atau berbuka dikaitkan dengan yang namanya ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan yang melihat hilal ialah orang-orang yang melihatnya langsung. Paham? Orang yang melihatnya langsung itu yang dikatakan ro'a, dia telah melihat hilal. Demikian pula orang-orang yang satu matlah dengan dia disebut dengan ro'a, dia telah melihat hilal. Sementara wilayah-wilayah yang lainnya, negara-negara yang lainnya yang tidak satu matlah, tidak dikatakan dengan ro'a, enggak lihat. Apa? Sama dengan apa namanya ayat yang di atas. Cuma kalau ayat menggunakan kalimat syahida, kalau hadis menggunakan kalimat ro'a. Kemudian argumentasi mereka yang paling kuat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisahnya Quraib maula bin Abbas, di mana Quraib diutus oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ke Syam untuk berjumpa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dalam hadis tadi ringkasnya bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Quraisy, "Mata ra'aital hilal?" Kapan kamu melihat hilal wahai Quraib? Dikatakan sama Quraib, ra'ainahu lailatul jum'ah. Kami melihat hilal pada malam Jumat. Maka Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, lakinna ra'ainahu lailatul sabti. Namun kami melihat hilal pada malam Sabtu. Selisih berapa hari? Hah? Satu hari. Yang di Syam malam Jumat, sementara Ibn Abbas di Madinah malam Sabtu. Kata Ibn Abbas, fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina au narahu. Maka kita terus menerus berpuasa hingga kita menyempurnakan bilangan 30 hari atau kita melihat hilal. Ketika itu Quraib bertanya kepada Ibn Abbas, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa shaumih? Wahai Ibn Abbas, kenapa kamu tidak mencukupkan dengan ru'yah yang dilakukan Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Ini kenapa kau tidak ikut dengan Muawiyah bin Sufyan yang melihat pada malam Jumat? Dia menjawab, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Hadza, kata mereka, sharih, jelas menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak mengamalkan ru'yahnya ahli Syam. Tapi beliau menggunakan ru'yahnya ahli Madinah. Berarti yang namanya masing-masing wilayah, masing-masing negara, itu ru'yah sendiri-sendiri. Ru'yahnya ahli Syam untuk orang Syam saja tidak berlaku untuk ahli Madinah. Ru'yahnya ahli Madinah untuk orang Madinah saja tidak berlaku untuk orang Syam. Ini argumentasi-argumentasi mereka. Ustaz, war. Hah? Ada kenyang. Ulama'nya dulu, terus sampai ulama-ulama sekarang, argumentasinya berapa tadi yang disebutkan? Hah? Ada 5 atau 6 ya? Masya Allah. Pendapat yang berikutnya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang menyatakan bahwasanya bila hilal telah terlihat di sebuah negara atau wilayah, maka ru'yah tersebut berlaku untuk semua negara kaum muslimin. Dan ini adalah pendapatnya Al-Layth Ibn Sa'd. Pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapatnya Al-Imam Ahmad. Pendapatnya Al-Imam Malik. Pendapatnya Abu Hanifah. Masya Allah. Yang kedua ini pendapat yang dipegangi oleh Imam Mazhab 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Laits, tambah lagi. Dan ini pendapatnya As-Saimari, Wal-Qadhi Abu Tayyib, Wad-Darimi, Wa-Abu Ali As-Sinji, dan yang lainnya dari kalangan ulama Syafi'iyah. Dan pendapat ini dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Beliau menghikayatkannya dari kebanyakan para ulama dan para fuqaha. Dan ini dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dari Syekh-Syekh beliau. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya pendapat yang kedua ini ialah pendapat aktsarul ulama, kebanyakan para ulama, pendapatnya jumhurul fuqaha, kebanyakan para ahli fikih. Sehingga yang kedua ini pendapat jumhur. Pendapat ini khanafitini azzakumullah, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam al-fatawa. Kalau tadi dalam kitab al-ikhtiarat, yang sekarang dalam kitab al-fatawa, menunjukkan kepada kita Ibnu Taimiyah punya dua pendapat. Ini pendapat yang dikuatkan pula oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam al-Mughni, al-Imam Syaukani dalam Nail Autar, Wadjarari, dan juga putranya, putra Imam Syaukani, dalam kitabnya As-Sumub Az-Zahabiyah. Dan ini zahir pendapatnya Sahibul Aun, Sahib Aun al-Ma'bud. Dan ini zahir pendapatnya Al-Mubarakfuri dalam Tuhfat al-Ahwazi. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya Ar-Rawdah An-Nadiyah. Dan untuk ulama sekarang, ini pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Tamamul Minnah, wa hakadha Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Masyaallah. Terbelah dua, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Muqbil pendapat yang pertama, dan Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Baz pendapat yang kedua. Ayo. Ini pendapatnya mereka. Argumentasi mereka sama dengan argumentasi yang dibawakan oleh pendapat yang pertama, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyakum." Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian maksudnya Ramadan, maka hendak dia berpuasa. Adapun sisi pendalilannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mughni. Beliau mengatakan, wa ajma'al muslimuna ala wujubi shaumi syahri ramadhan. Kaum muslimin telah sepakat wajibnya puasa pada bulan Ramadhan. Wa qad thabata anna hadzal yawma min syahri ramadhan bi syahadati thiqat, fawajab shaumuhu ala jami'il muslimin. Dan telah sabit, telah tetap bahwasannya hari ini termasuk atau sudah masuk bulan Ramadan dengan persaksian orang-orang yang terpercaya. Maka wajib atas segenap seluruh kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Apa? Ini sisi pendalilannya. Sehingga yang namanya puasa Ramadan dengan ayat tadi bahwa syahidah minkum syahra falyasum, itu berlaku untuk yang melihat hilal, dan berlaku pula untuk orang-orang yang mendengarkan berita orang-orang yang terpercaya tentang ru'yatul hilal. Intinya seluruh kaum muslimin tahu hari ini telah masuk Ramadan, maka wajib pula atas mereka semua untuk puasa Ramadan. Hadis yang kedua, hadis yang sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian dikarenakan melihat hilal. Hadis yang sama yang dijadikan hujjah oleh pendapat yang pertama. Adapun istimbatnya pendapat yang kedua ini ialah anna hadza khitabun li jami'in nas la yahtassu bihi wahidun dun akhar. Bahwasanya hadis ini ialah perintah, khitab, pembicaraan, perbincangan untuk segenap kaum muslimin, tidak dikhususkan satu orang tanpa yang lainnya. Ya kan? Hadis ini mengatakan sumu, hendaklah kalian semuanya wahai kaum muslimin berpuasa, liru'yatihi, karena lihat hilal. Berarti kalau hilal telah terlihat di sebagian wilayah, diketahui oleh kaum muslimin, maka perintah shaum, perintah siam, dan perintah untuk iftar itu berlaku untuk siapa? Seluruh kaum muslimin. Tidak dikhususkan oh untuk satu matlah ini, yang matlah yang lainnya tidak. Tidak ada itu. Argumentasi yang ketiga, bahwasanya ini lebih dekat untuk menyatukan kaum muslimin, menyatukan kalimat kaum muslimin, tidak mencerai-beraikan mereka. Paham? Dan perkara yang seperti ini khanafitina asyakumullah termasuk perkara yang diperhatikan oleh syariah. Demikian disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan terserah penguasa. Hah? Itu semuanya tergantung pemerintah. An-nasu taba'un lil imam. Fa idza shama shamu wa idza afthara afthuru. Masyarakat itu mengikuti penguasa. Kalau penguasanya itu berpuasa, ikut puasa. Kalau penguasanya itu berbuka, id, maka ikut id pula. Dan ini ialah pendapatnya Ibnul Majishun, Abdul Aziz Ibnul Majishun, muridnya Imam Malik rahimahullah. Dihikayatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan sebelumnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dari beliau. Dikatakan oleh Syekh Mu'afaimin rahimahullah tentang pendapat ini, wa alaihi al-amalul yaum. Pendapat yang ketiga inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin sekarang ini. Wa huwa min an-nahiyatil ijtima'iyah qaulun qawi. Dan pendapat ini dari sisi kemasyarakatan ini pendapat yang kuat. Naam, ini tiga pendapat ikhwan Nabi Tina azakumullah tentang masalah ini. Was sahih. Mana yang sahih ini? Hah? Was sahih ikhwan. Was sahih ikhwan Nabi Tina azakumullah. Secara dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka ialah al-qawlu tsani. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhurul ulama yang menyatakan apabila kelihatan hilal di sebuah negeri, maka berlaku untuk negeri itu dan negeri-negeri yang lainnya. Dikarenakan ayat dan hadis yang disebutkan oleh mereka itu umum. Nasun am, nasnya itu umum, tidak ada pengkhususan untuk yang satu matlak tanpa yang lainnya. Adapun pernyataan bahwasannya matlah itu berbeda-beda. Naam, kita katakan yang namanya matlah itu berbeda-beda. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang, apakah perbedaan matlah tersebut dianggap di dalam permasalahan ru'yatul hilal? Kalau kamu mengatakan naam, iya dianggap, maka kita punya banyak pertanyaan di sini. Kita tanya sama mereka, lalu batasannya apa yang namanya matla' itu? Satu matla' itu batasannya apa? Sebab yang namanya matali' amrun nisfi la yambabit. Perkara yang relatif, yang tidak baku. Kalau mereka menjawab, yo, batasannya matla' itu ialah apa namanya satu negara. Oh, batasannya satu matlah itu ialah satu iklim, satu wilayah. Oh, batasannya satu matlah itu ialah satu jarak kosor atau semisalnya. Maka kita menjawab. Jawabannya pertama ialah dalilnya mana? Dalilnya mana Anda membuat batasan seperti itu? Satu matlah satu negara, satu matlah satu iklim, satu wilayah, satu matlah satu batasannya ialah jarak kosor. Mana dalilnya? La dalila ala hadza. Tidak ada dalil, innamahu tahakkum. Hum? Jawabannya kedua. Jawabannya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa. Idza atabarna hajjan kama safatul qasri awil aqalim awil matali' fakana rajulun fi akhiril masafa wal iqlim wal matla' fa'alayhi an yasum wa yuftir wa yunsik wa akhar bainahu wa bainahu ghulwatu sahmin la yaf'alu shay'an min dhalik wa hadha laysa min dinil muslimin. Jawabannya, kalau kita menganggap satu batasan tertentu, baik itu jarak kosor atau iklim atau matlak, maka ada seseorang di ujung jarak kosor atau di ujung iklim atau di ujung negara, dia harus berpuasa, dia harus buka puasa, dia harus beribadah lah akhirnya. Dan orang yang kedua, antara dia dengan orang kedua ini cuman jaraknya satu panah. La yaf'alu syai'a. Dia tidak berbuat apa-apa. Tidak puasa, tidak iftar, tidak apa, tidak apa. Fahadha laysa min dinil muslimin. Ini bukan agamanya kaum muslimin. Sekarang jarak kosor. Taruhlah jarak kosor itu ialah sini Surabaya. Paham? Perbatasan Surabaya. Selamat datang, Anda telah memasuki kota Surabaya. Kota pahlawan Surabaya. Yang di Inggris disana kan ya. Berarti kaum muslimin yang di ujung Gresik sana, paham? Yang berada di perbatasan Gresik, karena mereka telah lihat hilal di Tanjung Kodok, misalkan begitu, paham? Berarti mereka puasa. Sementara orang Surabaya yang di ujung Surabaya perbatasan dengan Gresik, itu tidak berbuat apa-apa. Lah, saum, tidak puasa lah yang lainnya. Padahal jaraknya paling bangker 50 meter. Tidak sampai sekilo. Isyala. Apa ini? Taib satu wilayah sekarang. Satu wilayah. Anggaplah satu wilayah ialah wilayah Surabaya. Baik. Berarti orang-orang yang di Surabaya, dikarenakan melihat hilal, puasa dia. Sementara orang yang di Sidoarjo, itu enggak berpuasa. Padahal jaraknya cuma papan plang saja. Ya, Pak ya. Pakai plang, itu plang. Selamat datang, Anda telah memasuki wilayah Sidoarjo. Nah, berarti kalau begitu kaum muslimin Surabaya yang di samping plang puasa, sementara orang Sidoarjo yang di samping plang pula enggak puasa. Jaraknya cuma semeter. Ayo apa? Hah? Hada laisa min dinil muslimin. Naam. Masya Allah. Adapun hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikatakan oleh para ulama dalam hadis ini, Ibnu Abbas tidak sharih, tidak tegas, tidak jelas menyatakan perbedaan ru'yah. Tidak tegas menyatakan bahwasanya masing-masing negara mengamalkan ru'yahnya sendiri-sendiri. Laisa bisharih. Hal yang pertama. Yang kedua, ini ialah ijtihadnya beliau semata. Nama ijtihadnya beliau semata. Wal hujjah fil hadis wa laisa fi ijtihadih. Dan yang namanya hujjah itu dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada ijtihadnya Ibn Abbas. Perkara yang ketiga. Jawabannya yang ketiga. Bahwasanya yang dimaksud dengan hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah memerintahkan kami. Kata beliau, hakaza isim isyarah hakaza itu kembalinya kepada ucapan Ibn Abbas juga. Fala nazalu nasumu hatta nukmila saladin au narahu. Bahwasanya kami terus menerus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilangan 30 hari atau kami melihat hilal. Itu yang dimaksud. Sehingga persis seperti hadisnya Abu Hurairah dan juga hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Idza ra'aitumhu fasumu wa idza ra'aitumhu fa'tiru fa in huma 'alaikum fa'tiru fa'tiru lah wa fi riwayatin fa'tiru lahu 30 wa fi riwayatin fa'tiru 30 wa fi riwayatin fa'tiru 30. Terus saya urusannya sehingga klop pas persis seperti riwayat-riwayat yang lainnya. Paham? Selesai. Jawabannya keempat ialah jawaban yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ialah bahwasanya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini berlaku untuk seseorang yang telah berpuasa mengikuti ru'yah negaranya. Kemudian di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah Ramadan, sampai berita kepada dia bahwasanya sebagian kaum muslimin di negeri yang lainnya telah melihat hilal sehari sebelumnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, orang tersebut terus meneruskan puasanya bersama dengan orang yang di negerinya, sehingga mereka menyempurnakan 30 hari atau mereka melihat hilalnya mereka sendiri. Maka dengan demikian, maka yazurul iskal, iskalnya hilang dan ia beqa. Tetap ada hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Ibnu Umar dan yang lainnya secara umumnya. Paham? Ini jawabannya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa ala hada as-sahih qaul jumhurul ulama. Naam ya ikhwan. Ini min haitsu dalil, amma min haitsu al-amal. Maka dinasihatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menasihatkan supaya kaum muslimin ini di dalam berpuasa dan di dalam berhari raya mereka mengikuti penguasanya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam Tamamul Minnah, beliau menjelaskan wa ila an tajtami'at duwalul islamiyyatu ala dhalik, dan untuk menuju upaya supaya negeri-negeri Islam bersatu di atas prinsip ini satu mutlak. Fa inni ara, maka saya berpendapat ala sya'bi kulli daulatin ayyasuma ma'a daulatihi, wajib atas masyarakat setiap negeri untuk berpuasa dengan negaranya. Wala yang kasih mu'ala nasih, dan jangan sampai dia memisahkan dirinya. Fayasumu ba'duha ma'aha wa ba'duhum ma'aghiriha, sehingga yang sebagian mereka berpuasa dengan penguasanya dan sebagian yang lain berpuasa dengan negara yang lainnya. Taqad damati siyamiha au ta'akharat, baik mendahului atau mengakhiri atau telat. Lima fi dhalika min tawsi'i da'iratil khilaf sya'bil wahid, sebab itu berakibat memperluas daerah khilaf pada satu masyarakat. Kama waqa'a fi ba'd ad-dawal al-arabiyyah mundu bi'd sinin, wallahu al-musta'an. Sebagaimana yang terjadi di sebagian negara-negara Arab semenjak beberapa tahun yang lalu, wallahu al-musta'an, kata beliau. Padahal beliau yang termasuk merocehkan pendapat jumhur ulama. Agar demikian beliau menasihatkan. Demikian pula nasihatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan dalam kitabnya Syekh Al-Mumti'. Ketika beliau membawakan qaul yang ketiga ikut dengan penguasa, beliau mengatakan wa amalun nasil yaum ala hadza. Dan amalannya orang-orang sekarang ini atas pendapat yang ketiga ini. Annahu idza tsabata 'inda waliyil amr lazima jami'u man tahta wilayatihi ay yaltazimu bi shaumin aw fitrin. Yaitu apabila telah sabit tetap pada penguasa, maka semua orang yang di bawah kekuasaannya harus berpuasa atau berfitri bersama dia. Wa hadza min an-nahiyati al-ijtima'iyyati qawlun qawi. Dan pendapat ini dari sisi kemasyarakatan ucap pendapat yang kuat. Hatta law sahahna al-qawl ats-tsani, Walaupun kami telah menyesuaikan pendapat yang kedua, ini dalam bukunya beliau. Kalau yang sebutkan tadi pendapat yang pertama. Alladzi nahkumu fi ikhtilafil matali', yang kita menghukuminya dengan perbedaan matla' yang ada. Fayajib 'ala man ra'a anna al-mas'alata mabniyyatun 'ala al-matali' alla yadhharu khilafan lima 'alaihi an-nas. Beliau mengatakan, maka wajib bagi setiap orang yang berpendapat bahwasanya masalah ini dibangun di atas matla', supaya dia jangan menampakkan khilaf, menampakkan perbedaan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Hadza nasihatnya Syekh Nu'aymin rahimahullahu taala. Dia beri pendapat yang pertama. Ini juga yang dinasihatkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullahu taala wa syafa'atna masalah ini. Maka ikhwan fi dinillah azzakumullah, dalam masalah ini ikhwan, kita dalam beramal mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Lakin hadza laysa mutlaq. Ini tidak mutlak. Dengan syarat apabila penguasa tadi itu menggunakan ru'yatul hilal. Adapun kalau penguasa tadi menggunakan hisab, fala. Maka tidak. Demikian jawaban Syekhuna Abu Abdillah Abdurrahman Ibn Umar Mar'i Al-Adani hafizahullahu ta'ala wa syafah, ketika saya pribadi disaksikan oleh banyak santri Al-Bayyinah melakukan telepon langsung kepada beliau pada hari Senin ba'dal isya. Tamam. Ketika saya tanya kepada beliau, ya Syekh, apakah puasa itu bersama dengan hukumah, dengan penguasa? Beliau mengatakan, penguasa kamu menggunakan apa? Hisab atau kamu perhatikan hilal? Saya bilang, dua kemungkinan ya Syekh. Beliau mengatakan, kalau penguasa kalian menggunakan hisab, fala. Kalau penguasa kalian menggunakan hisab, maka jangan diikuti. Dan upayakan masing-masing kalian di negara kalian Indonesia, majmu'ah minal ikhwah, sekelompok dari kalangan ikhwah yang melakukan ru'yatul hilal. Dan amalkan dengan ru'yah. Baik ya Syekh, bagaimana kalau kemudian penguasa menggunakan ru'yatul hilal? Kalau mereka menggunakan ru'yatul hilal, dan dalam pada mereka saksi-saksi yang dipercayai, kemudian mereka berpuasa atau berfitri dengan ru'yah tadi itu, maka al-zahir kamu ambil pendapat mereka itu. Kalau kemudian lambat laun di hari-hari yang berikutnya ternyata nampak pada kalian mereka berdusta atas kalian, bukan pakai ru'yah atau pakai hisab, maka bukan tanggung jawab kalian. Katanya beliau. Mafhum? Menunjukkan kepada kita ikhwan fillah azakumullah bahwasanya untuk urusan dengan penguasa enggak mutlak, tetapi dilihat. Kalau penguasa itu menggunakan hijab, la. Tapi kalau penguasa itu menggunakan ru'yah, fana'am. Fana'am. Walaupun beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala syafah, secara zahir dari penjelasan beliau tadi, dan dari telepon yang kita tanyakan kepada beliau, secara zahirnya, beliau sependapat dengan pendapat yang pertama, ikhtilaful matali'. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza ya ikhwan, tentang permasalahan ini. Hadza huwa. Wallahu a'lam bishawab. Yaqtilahu ya ikhwan. Kepalanya muter-muter. Dan insyaallah taala kita teruskan lagi pada al-Asr. Bismillah taala, dan mudah-mudahan pada hari yang berikutnya seger lagi. Nah, lawan kepalanya ini.